umpama air, aku bagai minyaknya. Engkau orang kaya, aku orang tak punya. Bagaikan Kais dan Laila yang di mabuk cinta berkorban apa saja demi kita berdua. Mungkin dosakah bila kita bercinta? Bukankah kita lahir dari cinta? Hanya kita saling berbeda saja. Itu yang memisahkan cinta kita. Bukankah sesama manusia saling menyinta? Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Bagaikan Kais dan Laila yang di mabuk cinta. Engkau orang kaya, aku orang tak punya. Dosakah bila kita bercinta? Bukankah kita lahir dari cinta? Hanya kita saling berbeda saja. Itu yang memisahkan cinta kita. Bukankah sesama manusia saling menyinta? Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Bagaikan Kais dan Laila yang di mabuk cinta. Engkau orang kaya,